بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-15 tentang ghosab. Kita masuk pada bab yang berikutnya, Al-Babus Sadis Asyar, bab yang ke-16 dari kitab Muamalah fi Sulhi. Bab yang ke-16 membahas tentang as-sulh, perdamaian. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, maknahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Masalah pertama membahas tentang makna as-sulh dan dalil-dalil disyariatkannya sulh atau perdamaian. Maknahu, makna sulh. As-sulhu fil lughati at-tawfiq. As-sulh secara bahasa artinya at-tawfiq, selaras. Ay qat'ul munaza'ati, artinya qat'ul munaza'ah, memutus atau menghentikan perselisihan, memutus atau menghentikan pertikaian. Ini makna suluh secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i, makna suluh adalah huwal aqdu allazi tanqati'u bihi khusumatul mutakhasimaini. Secara syariat suluh artinya adalah al-aqd, akad perjanjian yang dengannya terhentilah pertikaian di antara kedua belah pihak yang berseteru. Perjanjian yang dengannya terhentilah pertikaian kedua belah pihak yang berseteru. Kemudian dalil-dalil disyariatkannya suluh, adillatu masyru'iyyatihi. Wa qad dalla ala masyru'iyyatihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya suluh itu dalil dari al-kitab, Al-Qur'an, dan dalil dari sunnah yaitu hadis yang sahih, dan dalil dari ijma', kesepakatan para ulama. Faminal kitab biqauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang disyariatkannya suluh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128. Was-sulhu khair. Allah berfirman, wassulhu dan perdamaian itu khair, lebih baik bagi mereka. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktasalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang iktadalu, yang berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka hendaknya kalian mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jelas di sini Allah perintahkan untuk islah antara kedua belah pihak yang bertikai atau berperang dari kalangan kaum mukminin. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah atau untuk melakukan perkara yang ma'ruf atau untuk mendamaikan antara manusia. Wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardhatillah, dan barang siapa yang melakukan itu karena mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, sungguh kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, jelas juga ya sisi pendalilan ayat ini. Allah menyatakan bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, omongan-omongan manusia, kecuali omongan-omongan atau bisikan-bisikan yang dari orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah atau berbuat yang ma'ruf atau mendamaikan manusia yang bertikai. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulh, perdamaian itu jaizun, boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, maka ini enggak boleh. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmizi dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas. Dalil yang lain adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu melakukan islah, ya, mendamaikan manusia yang bertikai. Mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Waqad ajma'atil ummatu ala masyru'iyyati sulhi bainan nas bi qasdi ridallahi summa ridal mutakhasimaini. Dan umat ini telah sepakat, artinya tidak ada perselisihan di tengah-tengah umat ini, ya, umat Islam ini. Umat Islam sepakat disyariatkannya sulh di antara manusia yang bertikai, biqasdi ridallah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Kemudian untuk mencari kerelaan kedua belah pihak yang bertikai. Nah, jadi umat ini sepakat, enggak ada perselisihan, disyariatkannya sulh, perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah. Nah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Hadalla ala masyru'iyyati sulhi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Sehingga yang menunjukkan disyariatkannya sulh adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Baik, selesai dari makna dan dalil disyariatkannya sulh. Al-mas'alatu tsaniyah, kita langsung pada masalah yang kedua. Fi anwa'is sulhi al-'ammati. Masalah yang kedua membahas tentang jenis-jenis suluh secara umum. Jenis-jenis perdamaian secara umum. As-sulhu bainan nas ala anwa'. Suluh di antara manusia itu ada beberapa jenis. Disebutkan di sini ada 5 jenis. Al-awwal, jenis yang pertama, as-sulhu bainaz zawjaini idza khifa syiqaq bainahuma. Perdamaian antara suami dan istri. Apabila dikhawatirkan adanya syiqaq, adanya persengketaan antara keduanya. Apabila dikhawatirkan adanya perpecahan di antara keduanya, maka diadakanlah sulh, perdamaian. Memperbaiki hubungan. Sulh antara suami dan istri. Apa dalilnya? Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 35. Allah berfirman, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian mengkhawatirkan adanya syiqaq, persengketaan antara keduanya, antara suami dan istri, maka fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang hakam, ya, seorang utusan yang bijaksana dari keluarga laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan juga utuslah seorang hakam, seorang utusan yang bijaksana dari keluarga perempuan. Iyurida islaha, apabila keduanya, kedua utusan ini menginginkan islah, perbaikan, ya, untuk suami istri yang sedang bertikai, yuwaffiqillahu bainahuma, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk keduanya, untuk kedua suami istri tersebut. Baik. Ini apabila apa? Apabila dikhawatirkan asyqaq, terjadinya perpecahan di antara suami dan istri. Au khafat i'raduhu. Atau perselisihan antara suami dan istri, apabila apa? Apabila istri khawatir suaminya akan berpaling darinya. Ai tarfu'uhu anha wa 'adamu rabbatihi fiha. Yakni istri khawatir suaminya akan menjauh darinya dan tidak mencintainya lagi. Maka diadakanlah sulh. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Nah, apabila wanita dia khawatir terjadi nusyuz dari suaminya, ya, atau terjadi i'rad, sikap berpaling dari suaminya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa atas keduanya, suami dan istri, untuk mengadakan islah di antara keduanya dengan islah yang sebenarnya. Wasulhu khair, dan damai itu khair, perdamaian itu lebih baik bagi keduanya. Ini jenis yang pertama, sulh antara suami dan istri. Jenis yang kedua dari jenis sulh, as-sulhu bainat ta'ifataini al-mutaqatilataini minal muslimin. Sulh atau perdamaian antara dua kelompok kaum muslimin yang berseteru, yang bertikai, yang berperang. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iftasalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin berseteru, berperang, maka fa aslihu bainahuma, hendaklah kalian mendamaikan kedua kelompok tersebut. Ini jenis suluh yang kedua. Jenis yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kuffari al-mutaharibaini. Suluh, perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir yang saling menyerang. Nah, misalkan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kuffar, ya, karena satu dan lain hal, pertimbangan ini dan itu, akhirnya diambillah, nah, perjanjian damai, gencatan senjata. Ya. Nah, ini suluh antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Jenis yang keempat, as-sulhu bainal mutakhasimaini fi ghairil mal. Suluh atau perdamaian antara dua pihak yang bertikai atau berseteru fi ghairil mal, ya, dalam permasalahan selain harta. Nah, dalam permasalahan selain harta. Mungkin dalam masalah kehormatan, ya, harga diri atau yang semisalnya, bukan dalam masalah harta. Diadakanlah sulh, perdamaian. Yang kelima, as-sulhu bainal mutakhasimaini fil mal. Yang kelima, sulh antara kedua belah pihak yang bersengketa atau berseteru atau bertikai fil mal, dalam masalah harta. Wahwal maksudu fi bahsina, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita dalam pelajaran fikih ini, yang kelima ini, jenis yang kelima ini yang kita bahas ini. Wahwa ala nawaini, jadi jelas ya, ada lima jenis tadi solah perdamaian. Dan yang kita bahas dalam pembahasan ini, dalam kitab ini, adalah yang jenis kelima. Ya, sulh antara kedua belah pihak yang bersengketa atau berselisih dalam permasalahan harta. Nah, misalkan si fulan ngutang, ya. Nah, ketika ditagih, dia mengelak, ya, mengaku nggak pernah berhutang, ya, misalkan. Ini kan bersengketa, ini berselisih. Nah, ini permasalahan seperti ini yang diislahkan, didamaikan. Wahwa ala nau'ain, dan suluh seperti ini, jenis yang kelima ini, suluh antara kedua belah pihak yang bertikai dalam permasalahan harta, itu ada dua macam. Itu ada dua macam. Jenis yang pertama, as-sulhu fil iqrar. As-sulhu fil iqrar, suluh mengadakan perdamaian fil iqrar, dengan adanya pengakuan. Nah, dengan adanya pengakuan. Kalau jenis yang kedua, as-sulhu ma'al inkar, perdamaian yang disertai dengan adanya pengingkaran. Baik. Kita bahas jenis yang pertama, sulh, as-sulhu fil iqrar. suluh, naam, dengan adanya pengakuan, adanya ikrar. Wa huwa ala naw'in aidan. Jenis ini juga ada dua macam. Ini terbagi lagi. Jenis suluh dengan adanya pengakuan itu ada dua macam. Macam yang pertama, sulhul ibra. Ya, suluh untuk membebaskan tanggungan. Al-ibra membebaskan tanggungan. Suluh atau perdamaian untuk membebaskan tanggungan. Wahwa sulhu ala jinsil haqqi al-muqarribihi. Yaitu suluh, ya, perdamaian terhadap jenis hak yang diakui. Terhadap jenis hak yang diakui. Perdamaian, nah, terhadap jenis hak yang diakui. Contoh, ka'an yukirra rasyidun li'akhar bidainin aw ainin. Misalkan seorang rasyid, rasyid itu yang pandai mengelola harta, ya. Nah, yang diterima transaksinya. Seorang yang rasyid, dia mengakui. Mengakui kepada orang lain, bidainin aw ainin, bahwa dia punya hutang uang atau punya hutang barang. Nah, si A mengaku kepada si B, dia punya hutang uang atau punya hutang barang. Summa yuskitu anhul muqarri aw muqarru lahu ba'dal aini aw ad-daini. Summa yuskitu anhu al muqarru lahu ba'dal aini aw ad-daini. Kemudian si B, ya, orang lain tersebut, si B tadi, dia menggugurkan sebagian hutangnya, ya, sebagian hutang orang yang mengaku tadi. Nah, baik hutang barang atau hutang uang, dia menggugurkan sebagiannya. Wa ya'khudzul baqi, kemudian dia mengambil sisanya. Dia mengambil sisanya. Wa huwa ibra'un an ba'diddaini bilafdhis sulh. Maka ini adalah apa? Pembebasan sebagian hutang dengan lafaz atau dengan ungkapan sulh. Dengan ungkapan sulh yang mengandung perdamaian. Nah, si A mengatakan, saya punya hutang sama antum, kepada si B. Saya punya hutang sama antum 100 ribu. Ya. Nah, maka si B, ya udah bayar aja 90 lah. Ya. Nah, bayar 90, si B ngambil 90 dan membebaskan yang 10 ribu. Ya. Maka di sini ada as-sulh. Ada sulh, perdamaian. Yaitu sulhul ibra, perdamaian untuk membebaskan tanggungan. Paham, ya? Wa hadza jaizun. Ini boleh hukumnya yang seperti ini. Bahkan jangankan membebaskan sebagian tadi, membebaskan semuanya boleh. Nah, udahlah, nggak usah dibayar. Ini suluh ini. Wa hadza jaizun, yang seperti ini boleh, bisyart an yakuna sahibul haq mimman yasihhu tabarru'uhu. Dengan syarat pemilik hak tadi, ya, nah, pemberi piutang tadi, mimman yasihhu tabarru'uhu, dia termasuk orang yang boleh atau sah untuk memberikan sedekah secara cuma-cuma. Ya. Nah. Wa an la yakuna masyrutan fil iqrar. Dan dengan syarat, ya, itu syarat yang pertama tadi, pemilik hak termasuk orang yang sah, nah, atau boleh melakukan tabarru, ya, memberikan cuma-cuma ke orang, ya. Karena di sana ada yang enggak boleh, sudah dibahas, ya. Nah, ada orang yang boleh tabarru, ya. Sudah dibahas. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, ya. Nah, dan dia wajib untuk membayar hutang tersebut. Sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya dengan syarat tadi, pemilik hak termasuk orang yang sah atau boleh melakukan tabarru, memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Wa an la yakuna masyrutan fil iqrar. Dan dengan syarat-syarat yang kedua, pemberian ini, diskon tadi atau apa ya, pembebasan sebagian hutang tadi, itu tidak disyaratkan dalam iqrar, tidak disyaratkan dalam pengakuan. Nah, baik, tidak boleh disyaratkan dalam iqrar, dalam pengakuan. Dia mau mengakui punya hutang ke orang lain, tapi dia mempersyaratkan, syaratnya dibebaskan setengahnya. Nah, enggak boleh. Baik, ini jenis yang pertama, sulhul ibrah. Ya, perdamaian untuk membebaskan tanggungan. Jenis yang kedua, sulhul muawadhah. Suluh untuk memberikan gantinya, atau suluh untuk memberi penggantinya. Yakni seseorang yang berhutang tadi tidak mampu untuk membayar barang yang sejenis. Nah, dengan barang yang sejenis tidak mampu, sehingga dia mengharuskan dia untuk membayar dengan jenis yang lain. Wa huwa an yusaliha 'anil haqqil muqarribihi bighairi jinsih. Sulhul mu'awadhah ini adalah seseorang dia melakukan suluh perdamaian, ya, dengan mengganti hak yang diakuinya tadi bighairi jinsih, dengan barang atau sesuatu yang jenisnya lain. Nah, dia akan ganti, dia mengaku, saya punya hutang sama kamu, ya. Nah, tapi apa, dia tidak bisa menggantinya dengan barang yang sejenis, sehingga dia akan menggantinya dengan yang tidak sejenis. Kama law i'tarafa lahu bidainin aw ainin summa tasalaha ala akhdhil iwadhi min ghairi jinsih. Contohnya, seseorang dia mengakui punya hutang uang atau punya hutang barang. Kemudian kedua belah pihak damai, sulh. Melakukan sulh, na'am, untuk apa? Dibayarnya hutang tersebut dengan penggantinya, yaitu barang yang tidak sejenis dengan barang yang dihutanginya dulu. Ya. Nah, misalkan ya, karena untuk mencari barang yang seperti itu yang dulu dihutang sama dia sulit sekarang, misalkan. Sehingga sulh, ada perdamaian antara keduanya, ya. Sehingga barang tersebut dibayar dengan iwadnya, penggantinya yang tidak sejenis dengan barang yang dulu dihutangkan. Fahadha hukmu hukmul bai', dan ini hukumnya hukum bai', hukum jual beli. Ini hukumnya hukum jual beli. Wa idza waqa'a 'ala manfa'atin fa hukmuhu hukmul ijarati. Dan kalau sulh ini terjadi pada sesuatu manfaat, ya, tadi kan pada suatu barang, maka hukumnya hukum jual beli. Kalau terjadinya pada suatu manfaat, maka hukumnya hukmul ijarah, hukumnya hukum sewa menyewa. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua ya. Sulhul mu'awadhah. Sulh untuk memberi pengganti. Si A berhutang kepada si B, dia mengakui saya berhutang barang ini dan itu. Nah, tetapi saya sulit untuk membayar atau mengembalikan barang ini atau itu kepadamu. Nah, maukah kamu saya bayar atau saya berikan barang yang sejenis dengan barang yang dulu saya hutangi? Ya. Si B mengatakan enggak apa-apa. Nah, ini sulh, damai ya, perdamaian antara keduanya. Baik. Tafadhal al-mu'adhdhin ya abdin. Kita lanjut ba'da adzan. Tinggal sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan. Jenis yang kedua dari jenis sulh perdamaian di antara kedua belah pihak dalam permasalahan harta. Jenis yang kedua, as-sulhu ma'al inkar. Suluh yang disertai adanya pengingkaran. Suluh yang disertai adanya pengingkaran. Wahwa an yadda'i syakhsun ala akhar bi'aynin lahu indahu au bidainin fi zimmatihi. Yaitu seseorang menuduh orang lain punya hutang barang kepadanya atau punya hutang uang kepadanya. Nah, si A mengatakan kepada si B, wahai B, kamu memiliki hutang barang atau hutang uang kepadaku. Nah, fayunkirul mudda'a alaihi. Si B, ya, yang dituduh tadi, dia mengingkari. Enggak pernah ana ngutang. Nah, paham ya? Au yaskutu wa huwa yajhalu al-mudda'a bihi. Atau ya, dia diam. Dia enggak mengingkari, tapi dia diam. Dalam keadaan dia tidak tahu barang atau uang yang dituduhkannya itu. Barangnya apa? Uangnya berapa? Dia enggak tahu. Ketika dituduh dia diam. Summa yusalihul mudda'i an da'wahu bimalin halin au muajjalin. Kemudian yang si A tadi, yang menuduh tadi, ya, yang menuduh si B punya hutang kepadanya, al-mudda'i tadi, dia mengajak damai. Ya, mengajak damai. Nah, dengan dia mengambil harta dari si B, ya, ketika itu juga, yaitu cash, ya, au muajjal, atau bayarnya tempo. Ya. Nah, fayasihu sulhu fi hadhil halah. Maka sah, boleh adanya sulh dalam keadaan yang seperti ini. Idza kana al-munkir mu'taqidan butlan ad-da'wah, butlan ad-da'wah. Apabila orang yang mengingkari tadi dia meyakini batilnya tuduhan tadi. Fayadfa'ul mal. Tapi dia tetap membayar yang dituduhkan tadi. Misalkan yang dituduhkan punya hutang 200 ribu. Dia bayar 200 ribu. Nah, tapi dia meyakini batil tuduhan tadi. Tapi tetap dia bayar. Untuk apa? Daf'an lil khusumati an nafsi. Untuk menghindari adanya pertikaian. Ya, untuk menghindari adanya percekcokan. Maka dia bayar. Walaupun dalam keadaan dia mengingkari tuduhan tadi. Waftida'an liyamini. Dan juga dalam rangka apa? Menebus sumpahnya. Nah. Karena orang yang dituduh tadi bersumpah. Saya bersumpah demi Allah. Saya tidak pernah berhutang kepada kamu. Nah. Waftida'an liyamini. Dia tetap membayarnya. Untuk menebus sumpahnya. Wal mudda'i ya'takidu sihhat ad-da'wa. Sedangkan si penuduh. Ya. Si A tadi atau si penuduh dia meyakini benarnya tuduhan dia. Ya. Jadi masing-masing merasa benar. Ya. Yang menuduh merasa benar, yang dituduh juga merasa benar. Nah, fayakhudzul mala iwadan an haqqihi tsabit. Sehingga si penuduh pun tadi dia mengambil harta yang dia tuduhkan kepada si B. Ya. Iwadun an haqqihi tsabit, sebagai ganti dari haknya yang ada menurut dia. Nah. Suluh ya. Nah. Ini jenis yang kedua, as-sulhu ma'al ingkar. Adanya perdamaian yang disertai dengan pengingkaran. Mafhum ya, jenis yang kedua ini. Orang yang dituduh tadi tetap dia membayar ya hutangnya tadi atau hutang yang dituduhkan tadi ya, dalam rangka untuk menghindari adanya pertikaian yang lebih jauh ya, persengketaan yang lebih berat ya, dan juga dalam rangka untuk menebus sumpahnya ya, dibayar sulh ya. Sehingga damailah. Baik. Selesai dari penjelasan dua jenis as-sulhu bainal mutakhasimaini fil mal. Dua jenis suluh, perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam masalah harta. Jenis yang pertama sulhul ibra, ya. Suluh untuk membebaskan yang pertama as-sulhu fil iqrar, suluh yang disertai adanya pengakuan ya. Suluh perdamaian dengan pengakuan ya. Jenis yang kedua as-sulhu mal inkar, perdamaian dengan pengingkaran ya. Perdamaian yang disertai dengan adanya ingkar, pengingkaran. Baik, selesai dari masalah yang kedua tentang jenis-jenis suluh secara umum. Beliau menyebutkan atau penulis menyebutkan ada lima, dan yang kita bahas dalam kitab ini adalah jenis yang kelima. Suluh dalam pertikaian dalam masalah harta. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, yang terakhir masalah yang ketiga. Fil ahkamil muta'alliqati bisulhi, hukum-hukum yang berkaitan dengan suluh. Hukum yang pertama, yasihu sulhu anil haqqil majhul. Sah suluh atas hak yang majhul, atas hak yang tidak diketahui. Bagaimana hak yang majhul yang tidak diketahui? Wa huwa ma ta'azzara ilmuhu min dainin aw ainin, yaitu hutang uang atau hutang barang yang sulit diketahui jumlah pastinya. Kan yakuna baina syakhsaini muamalatun wa hisabun madha alaihi zaman. Wa hisabun madha alaihi zaman. Contohnya dua orang punya transaksi. Dua orang pernah melakukan transaksi. Nah, kemudian hitung-hitungannya itu sudah berlalu lama. Wala ilma li wahidin minhuma bima alaihi li sahibihi. Masing-masing enggak tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan. Nah, masing-masing enggak tahu berapa jumlah tanggungan yang harus ditunaikan. Yang harus dibayarkan. Nah, baik. Misalkan si A dan si B melakukan hutang piutang. Nah, terjadi udah lama. Ya kemungkinan catatan hutangnya hilang misalkan, atau hal-hal yang lain lah yang menyebabkan keduanya tidak mengetahui jumlah pasti hutang tersebut. Nah, maka sah jika diadakan suluh di sini. Sah suluh atas hak yang majhul, yang tidak diketahui. Nah, ya udahlah bayar segini aja. Ya, saya ingat anak segini. Kemudian yang berhutang dia riba, ya. Nah, setuju ya, sudah selesai. Nah, ini makna yasihhu sulhu anil haqqil majhul. Sah mengadakan suluh atas hak yang majhul yang tidak diketahui. Hukum yang kedua, yasihhu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhul 'iwadhi anhu. Kasulhi anil qisasi biddiyati al-muhaddadati syar'an au aqal au aktsar. Sah melakukan suluh, ya, perdamaian. Naam. Dalam setiap perkara yang boleh naam diambil gantinya. Nah, atau dibayarkan dengan gantinya. Yasihhu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhul 'iwadhi anhu. Sah melakukan suluh pada setiap perkara yang boleh naam dibayar dengan ganti atau ditunaikan dengan gantinya. Contohnya apa? Kasulhi anil qisas biddiyah al-muhaddada syar'an. Seperti suluh naam dari qisas. Dengan cara apa? Membayar denda yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, atau membayarnya lebih sedikit atau membayarnya lebih banyak. Nah, membayarnya kurang atau lebih banyak. Baik. Misalkan si A membunuh si B, ya. Si A membunuh si B. Maka si A harus dikisos. Dia berurusan dengan si C, keluarganya si B. Nah, maka si A dia melakukan negosiasi dengan si C, keluarganya si B yang dibunuh. Nah, agar tidak dilakukan apa hukum penggal lagi atau kisos, tetapi apa? Akan diganti dengan dia atau diat, dengan denda yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, 100 ekor unta atau diat denda yang telah disepakati. Nah, misalkan dengan denda sekian, bayar diat sekian, maka akan bebas dari hukuman dibunuh lagi atau hukuman qisas tadi. Kemudian keluarga si C ridho. Ya udah, si A enggak usah dibunuh tapi bayar diat. Nah, sah suluh yang seperti ini sah. Sah suluh, nah, yang seperti ini. Kenapa sah? Karena memang bisa diganti. Hukuman qisas tadi bisa diganti dengan diat. Ya, ada hukumnya. Nah, bisa diganti dengan diat apabila keluarga yang dibunuh atau keluarga korban ridho, ya, atau menerima diat tadi. Apa ya? Sekarang hukum yang ketiga, la yasihhu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdul 'iwadhi anhu. Tidak sah melakukan suluh nah pada perkara-perkara yang tidak boleh digantikan dengan pengganti. Kasulhi anil hudud, seperti suluh damai atau perdamaian. Nah, untuk apa? Untuk tidak ditegakkannya hukuman had. Li'annaha syuri'atil jazm. Yang ini enggak boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena hukuman had itu disyariatkan li zajr, dalam rangka untuk memberikan hukuman, memberikan peringatan, ya, supaya jera, sehingga ditegakkan hukuman had. Nah, misalkan seorang mencuri, mencuri. Nah, yang barang curinya tadi nilainya sudah melebihi nisab, ya. Maka apa hukumannya mencuri? Dipotong tangannya, ya, dipotong tangannya. Kemudian keluarga pencuri negosiasi dengan orang yang barangnya dicuri, ya, atau korban. Janganlah, jangan dihukum had, ya. Nah, sementara ini sudah sampai ke hakim, ya. Maka apa? Enggak ada di sini suluh, ya. Enggak boleh suluh, enggak boleh dihentikan hukuman had kemudian diganti dengan denda sekian ratus juta, misalnya, ya, atau tebusan sekian ratus juta, enggak bisa, ya. Karena dalam syariat enggak ada gantinya ini yang seperti ini. Beda dengan tadi yang hukuman qisas membunuh. Nah, bisa diganti dengan bayar diat, ya, jika keluarga korban menerimanya atau ridho. Tapi kalau ini hukuman had yang tidak ada gantinya, ya, yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka tidak ada suluh di situ, ya. Tidak ada damai di situ, perdamaian nggak ada. Nah, artinya yang mencuri tadi harus dipotong tangannya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya." Baik, selesai dari bab yang ke-16 tentang as-sulh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa dibaca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Benarnya dari Allah Azza wa Jal, salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul.